Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan malam hari ini, seperti biasanya, kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Terakhir pembahasan kita bab tentang bolehnya memakai pakaian yang terbuat dari sutra bagi yang menderita penyakit kulit. Di bawah bab ini, Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan satu hadis saja, yaitu hadis yang datang dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Anas, qala rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam li Zubair wa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhuma fi lubsil hariri li hikkatin bihima. Muttafaqun alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam memberikan keringanan kepada sahabat Zubair dan sahabat Abdurrahman bin Auf, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai keduanya, untuk mengenakan pakaian yang terbuat dari kain sutra karena penyakit kulit yang diderita oleh keduanya. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis yang disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim untuk dikeluarkan dalam sahih keduanya. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa ini salah satu dari pengecualian bolehnya mengenakan pakaian yang terbuat dari kain sutra, yaitu bagi siapa yang menderita penyakit kulit. Kemudian ada juga pengecualian yang lain selain bagi yang menderita penyakit kulit, yaitu bila kain yang terbuat dari sutra yang ada di pakaian itu lebarnya hanya 4 jari saja. Boleh, misalnya kita punya baju, kemudian ada bahan sutranya, tapi tidak banyak, tidak dominan, hanya lebarnya 4 jari saja, hanya sedikit saja, misalnya di bagian kerah atau di bagian apa, kancing, ya. Itu boleh, dengan catatan hanya 4 jari saja. Kemudian yang ketiga, pengecualian yang ketiga, boleh memakai pakaian yang terbuat dari kain sutra asalkan bercampur dengan kain yang terbuat dari bahan lainnya. Misalnya dalam satu pakaian itu ada yang terbuat dari bahan sutranya, tapi juga ada yang terbuat dari bahan katun atau dari bahan wol. Dan yang dominan bukan sutranya. Yang dominan bukan sutranya. Nah, kemudian yang keempat, pengecualian yang keempat adalah kain atau baju yang terbuat dari kain sutra boleh dikenakan pada saat perang. Pada saat apa? Perang dalam rangka menampakkan kekuatan di hadapan orang-orang kafir. Karena tidak sembarang orang yang mengenakan pakaian yang terbuat dari sutra, ya, terkait dengan harga tentunya yang melambung tinggi. Ketika kaum muslimin mengenakan pakaian yang terbuat dari kain sutra di hadapan orang-orang kafir, maka setidaknya ini menampakkan bahwa kaum muslimin itu punya kekuatan. Nah, jadi itu empat pengecualian terkait dengan pakaian yang terbuat dari bahan sutra. Nah, bab berikutnya. Qala babun nahi aniftirashi juludin namur warrukub alaiha. Bab larangan beralaskan kulit macan dan duduk di atasnya. Mungkin ada karpet atau semisalnya yang terbuat dari kulit apa? Macan. Nah, qala an Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la tarkabu al-khazza walan nimar. Diriwayatkan dari Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sekali-kali kalian duduk di atas kain yang terbuat dari bahan sutra. Dan jangan juga duduk di atas karpet, ya, atau alas yang terbuat dari kulit macan. Nah, hadisun hasan rawahu Abu Dawud wa ghairuhu bi isnadin hasan. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanad yang hasan. Nah, kemudian hadis yang kedua masih ada kaitannya. Qala wa an Abil Malih an abihi radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahaa 'an juludis sibaa. Diriwayatkan dari Abul Malih dari ayahnya, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang memanfaatkan atau menggunakan kulit-kulit yang berasal dari binatang buas. Kulit-kulit yang berasal dari binatang buas, ya, harimau, macan, kemudian ular juga masuk kategori binatang buas, ya. Gak boleh kita manfaatkan kulitnya, entah itu untuk alas, ya, tempat duduk, atau tas, atau ikat pinggang, atau semisalnya. Nah, hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Disahihkan hadis ini oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Wa fi riwayat at-Tirmidzi naha an juludis sibaa an tuftarash. Dalam riwayat lain, riwayat Tirmidzi, disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang menggunakan kulit, ya, yang terbuat dari binatang buas kemudian dijadikan sebagai alas atau tempat duduk. Nah, alas bisa karpet, bisa juga kursi, ya. Nah, hadis ini cukup jelas, ya. Cukup jelas. Intinya larangan bagi kita semua untuk memanfaatkan, menggunakan kulit dari binatang buas, di antaranya macan dan lain sebagainya. Nah, Qala babun ma yaqulu idza labitha sauban jadidan aw na'lan aw nahwahu. Bab apa yang diucapkan ketika seseorang memakai baju baru atau sendal baru atau semisalnya yang baru-baru, termasuk peci baru. Nah, Imam Nawawi menyebutkan satu hadis saja di bawah bab ini. Qala ana Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, yaitu sebuah hadis datang dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya. Ia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stajadda thauban, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengenakan pakaian baru, sammahu bismihi, maka beliau menyebutnya dengan namanya, imamatan, entah pakaian itu berupa sorban, imamah, au qamison atau baju gamis, au ridaan atau selendang. Yaqulu, beliau sallallahu alaihi wasallam membaca doa, Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi. Ya Allah, lakal hamdu, hanya bagimu segenap puji. Anta kasautanihi, engkaulah yang telah mengenakan pakaian ini kepadaku. Kemudian disebutkan jenis pakaiannya. Kalau sorban berarti anta kasautanihi imamatan. Kalau baju gamis misalnya qamison, ya. Kalau sendal berarti na'lan. Kemudian as'aluka khairahu wa khaira ma suni'alahu. Aku memohon kebaikan darinya dan kebaikan ma suni'alahu, yang dibuat untuknya. Wa'udzu bika min syarrihi, dan aku berlindung kepadamu dari kejelekannya, wa syarri ma suni'alahu, dan kejelekan yang dibuat untuknya. Nah, ini doa mengenakan baju baru. Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi. Setelah itu sebutkan jenis apa? Baju atau pakaian yang dikenakan. As'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu, wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Hadis riwayat Abu Daud, rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, kemudian beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Ini doa dibaca sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada dasarnya segala hal yang kita miliki itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Nikmat apa saja yang ada pada kalian, yang kalian rasakan, maka itu pada dasarnya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sepatutnya bagi kita untuk berdoa ketika mengenakan pakaian yang baru. Bagi orang yang melihat juga patut untuk apa? Mendoakannya. Apa doanya? Apa doanya? Ilbas jadidan wa'ish hamidan. Ilbas jadidan wa'ish hamidan. Naam, wa mut syahidan sa'idan. Naam. Baik, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Selesai sampai di sini pembahasan seputar pakaian. Berikutnya masuk pada kitabu adabin naum, pembahasan soal adab-adab tidur, wal qu'ud wal majlis wal jalis war ru'ya. Nah, pertama, babun ma yaquluhu indan naum, bab apa yang semestinya diucapkan ketika hendak tidur. Ketika hendak tidur, ini terkait dengan apa? Adab. Ya, adab adalah sesuatu yang sangat penting, karena boleh dikatakan hampir semua hal yang menyangkut agama itu ada adabnya. Oleh karenanya tidak salah kalau dikatakan bahwa al-adabu dinun kulluhu, adab-adab itu semuanya masuk dalam bagian apa? Agama. Kalau adab, etika, ya, itu masuk dalam bagian agama, maka menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan, tidak boleh diabaikan. Nah, taib, ada pertama tentunya dalam bab ini, ma yaquluhu indan naum, apa yang mesti diucapkan oleh seseorang ketika hendak apa, tidur. Dan tidur ini adalah nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, karena dengan tidur kita dapat istirahat ya, dari lelahnya aktivitas sepanjang hari. Bahkan dengan tidur pun kita bisa bersemangat ketika bangun untuk melanjutkan aktivitas kita. Jadi tidur itu sesuatu yang membawa kebaikan bagi hal-hal yang sudah lewat dan untuk hal-hal yang akan datang. Kita penat, capek, coba rebahkan, tidur ya, barang 5 menit, 10 menit saja kalau tidurnya mantap ya, insya Allah setelah itu enak, bangun fresh untuk melanjutkan apa? Aktivitas kembali. Seperti orang yang nyetir mobil ya, dengan jarak yang jauh, ngantuk, istirahat sebentar, gak perlu lama-lama, 10 menit, 5 menit selesai, bangun fresh ya, kuat lagi untuk melanjutkan apa? Perjalanannya. Jadi ini sungguh nikmat yang luar biasa. Bahkan tidur itu termasuk kesempurnaan dalam kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu apapun bentuknya bersifat kurang, tidak sempurna. Ketika ada tidur, kita ya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidur, maka menjadi sempurna hidup kita. Banyak orang yang serba ada ya, tidak kekurangan dalam hal apapun dari segi materi, tapi tidak bisa tidur. Kira-kira bisa menikmati enggak? Tidak bisa menikmati. Perut mah kenyang, tapi tidur hese. Ya, kan susah. Kita walaupun makannya seadanya, ketika bisa tidur, wah, masya Allah sudah itu. Sempurna hidup itu. Ya, hidup menjadi lebih apa? Sempurna ketika kita bisa tidur. Tapi kesempurnaan yang kita miliki saat kita bisa tidur tidak dengan Allah. Bagi Allah Subhanahu wa taala tidur itu satu hal yang bersifat apa? Kurang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki kesempurnaan dalam sifat hayat. Oleh karenanya Allah salah satu namanya adalah Al-Hayyu, yang Maha Hidup. Yang Maha Hidup memiliki sifat apa? Hayat. Dan sifat hayat Allah itu sempurna sehingga tidak butuh tidur. Jangankan tidur, naon ya, jangankan tidur, nuas, ngantuk pun tidak, Allah tidak butuh ya. Gak butuh tidur, gak butuh ngantuk, bahkan tidak butuh hal apapun, karena pada dasarnya semua membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah Subhanahu wa ta'ala gak butuh ngantuk, tidak butuh tidur. Sekali lagi, beda dengan kita. Beda dengan kita. Kalau kita bisa tidur, kita menjadi sempurna. Ketika kita tidak bisa tidur, kita menjadi kekurangan. Ya. Nah, maka patut untuk kita syukuri nikmat yang besar. Ya. Nikmat yang besar. Nah, dan tidur itu adalah sebuah gambaran di mana Allah Subhanahu wa taala menggenggam ruh manusia. Ya. Allah menggenggam ruh manusia. Ini saat semua manusia dalam keadaan lelap tidur. Kita ketika tidur itu ruh digenggam oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka orang yang tidur itu adalah orang yang hidup tapi mati. Orang yang hidup tapi mati. Bukan aneh tapi nyata, hidup tapi mati. Kalau hidup tapi mati, berarti orang yang tidur. Kenapa? Digenggam ruhnya oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok disebut mati? Iya. Karena dia bernapas, ya, orang yang tidur itu kan bernapas ya enggak? Ada napasnya, bahkan kalau ngorok itu kencang. Hidup dia kan bernapas. Disebut mati karena tidak dapat mencium apapun. Bau apapun enggak tercium. Wangi apapun tidak tercium orang yang tidur mah. Ya. Tidak mendengar suara apapun. Sakitu ganeng eta, ya, sakitu ribut. di sekitarnya, ih tetap aja nyaman, gak masalah, no problem, tidur anteng. Malah ada orang yang ketika gaduh justru tambah mantap tidurnya. Subhanallah, iya kan? Gak mendengar suara, tidak melihat apapun, gak melihat orang yang tidur. Meskipun ketika tidur matanya sedikit terbuka. Ada kan orang yang tidur itu matanya terbuka sedikit, ya. Gak semuanya terpejam. Ada yang tidur itu matanya sedikit terbuka, dia gak ngelihat apa-apa. Nah karena inilah disebut mati. Hidup tapi mati, karena digenggam ruhnya oleh siapa? Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma tidak secara sempurna. Kalau sampai digenggamnya sempurna oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka jadi beneran apa? Mati, gak lagi disebut hidup. Ya, tapi beneran mati. Nah ini, oleh karenanya dalam Al-Quran, ya dalam Al-Quran, orang yang tidur itu disebut apa? Wafat, ya. Di Quran surat Az-Zumar ayat 42 disebut wafat. Allah yatawaffal anfus, Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan jiwa. Hina mautiha, ketika jiwa itu apa? Mati. Wallati lam tamut, dan mewafatkan jiwa yang tidak mati. Fi manamiha, yaitu pada saat dia apa? Tidur. Jadi orang yang tidur boleh disebut apa? Wafat. Enggak salah disebut wafat orang yang tidur, karena memang sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Allah itu mewafatkan jiwa ketika dia mati. Yang mati beneran, enggak ada lagi kehidupan, disebut apa? Wafat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga mewafatkan jiwa yang belum mati. Fi manamiha, yaitu dalam kondisi apa? Tidur. Makanya kematian juga ada dua, ya. Menurut istilah ulama, ada maut sugro, ada mautun kubro. Kalau maut sugro apa? Tidur, kematian kecil. Kalau maut kubro, kematian besar, meninggalkan dunia. Nah, kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, para ulama juga mengatakan bahwa tidur ini termasuk salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Bayangkan orang ketika sudah datang rasa kantuknya, maka dia akan tidur dimanapun. Tidak mesti di kamar, ya. Di loteng, di atas. Kalau sudah datang waktu kantuk, tidur, tidur. Di teras, tidur, tidur. Di bawah pohon, tidur, tidur. Walaupun pohon apa? Duren. Aduh. Tapi kalau sudah ngantuk, ada saja mungkin orang yang tidur. Atau di bawah pohon apapun itu, bisa tidur. Subhanallah. Ini kondisi orang yang apa? Tidur. Dimanapun bisa tidur, lelap kok. Nyaman, enak. Ini menunjukkan bahwa tidur itu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang tidak mesti memilih tempat yang nyaman ketika mau tidur, tidak. Kadang-kadang ketika sudah datang pendahuluan tidur, apa itu? Ngantuk. Maka dimanapun yang penting ada tempat, sudah selonjoran di situ, gubrak, lewat. Sudah. 2 jam, 3 jam. Ini menunjukkan salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Di dalam bab ini disebutkan ada tidur apa? Berdoa. Ya. Maka apa yang mesti diucapkan oleh orang yang hendak tidur? Qala Anil Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firasyhi nama ala syaqqihil aiman. Dari Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, ia mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak menuju tempat tidurnya, ya, menuju firasnya untuk tidur, nama ala syaqihil aiman, maka beliau tidur dengan berbaring ke sebelah kanan. Tidur berbaring ke sebelah kanan. Tsumma qala, kemudian beliau membaca, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika rabbatan wa rahbatan ilaika la manja la malja wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Ini doanya. Rawahul Bukhari bi hadzal lafadz. Hadis ini riwayat diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, dengan lafaz persis seperti ini dalam kitab Adabul Mufrad atau dalam kitab Adab min sahihihi, dari sahihnya. Nah, ini salah satu doa yang dibaca ketika hendak apa? Tidur. Kalau susah kesulitan doa ini ya cukup doa yang pendeknya ada kan? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Nah, kalau tidak doa ini berbaring ke samping kanan. Qala wa anhu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih dari sahabat Bara bin Azib, hadis kedua, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, idza ataita majja'aka fatawaddu wudu'aka lis-shalah, jika engkau hendak datang ke tempat tidurmu maka berwudulah terlebih dahulu, berwudulah terlebih dahulu, wudu'aka lis-shalah, persis wudu ketika engkau hendak salat. Karena kalau bahasa wudu itu enggak ada tata cara lain kecuali wudu yang biasa kita lakukan saat kita hendak apa? Salat. Jadi ketika ada perintah maka berwudulah, jelas terbayang wudu yang dimaksud ya. Karena cuma satu tata caranya ya kan? Enggak ada tata cara wudu yang lainnya. Nah. Tsumma taji' ala syaqqikal ayman. Kemudian berbaringlah ke kananmu. Ya, ke sebelah kananmu. Waqul, dan ucapkanlah tadi, Allahumma aslamtu nafsi ilaika, dan seterusnya. Wa dzakara nahwu. Wa fihi, namun ada tambahannya, waj'alhunna akhira ma taqul. Jadikanlah doa-doa tadi akhira ma taqul, penutup dari apa yang engkau ucapkan. Artinya setelah membaca doa tadi sudah tidur, enggak usah ada pembicaraan yang lain. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Naam. Jelas hadisnya. Kita lanjut hadis yang ketiga. Qala wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-lail 11 rak'atan. فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شَقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَجِيءَ الْمُؤَذِّنُ فَيُؤْذِنَهُ. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ia mengatakan dulu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu biasa salat malam sebanyak 11 rakaat. Ini kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, salat malam jumlah rakaatnya 11. Namun kadang-kadang juga 13. Ya, tidak melewati dari 11 dan 13. Ini kebiasaan salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan di bulan Ramadan pun seperti ini jumlah rakaatnya. Kemudian fa idza tala al-fajru, bila fajar sudah muncul, maksudnya sudah datang waktu apa? Subuh. Shalla raka'ataini khafifatain. Beliau sholat dua rakaat yang ringan. Ini maksudnya sunnatul fajr, dua rakaat sebelum sholat subuh. Ya, ketika masuk di waktu subuh, ya masuk waktu subuh, ditandai dengan adzan misalnya, maka sholat dua rakaat. Ini sholat dua rakaat yang disebut juga dengan sunnatul fajr atau rakaatai al fajr, dua rakaat fajar sebelum apa? Sebelum sholat subuh. Khafifatain, ringan dua rakaat ini. Karena yang biasa dibaca oleh Nabi SAW adalah surat Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad, dua surat al-ikhlas ya. Al-kafirun juga disebut surat apa? Al-ikhlas. Sama Qul hu juga disebut surat al-ikhlas. Jadi ringan, jangan panjang-panjang. Sholat dua rakaat fajar mah harus dilakukan seringan mungkin, ya. Kenapa? Karena khawatir nanti keburu datang apa? Imam. Nah, jadi mesti ringan. Dan sunnahnya memang dua rakaat fajar itu dilakukan dengan ringan, tidak panjang. Panjang. Jangan sampai mengalahkan sholat subuhnya. Ayo sholat subuh namanya cepat. Ayo dua rakaat fajarnya mani lama. enggak boleh menyelisihi sunnah itu. Yang sunnah itu ringan, dua rakaat subuh ini, dua rakaat fajar ini ringan, ya. Karena suratnya juga pendek yang dibaca, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Tsumma taja'a 'ala syaqqihi al-aiman, setelah itu beliau berbaring ke samping kanannya. Ini sembari nunggu iqamah, ya. Hatta yaji al-muadzinu fayu'dinahu, hingga datang muadzin. Hingga datang al-muadzin. Nah, maksudnya hingga qomat dikumandangkan. Nah, muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun para ulama mengatakan ini khusus bagi yang memang biasa sholat malam. Ini khusus bagi yang biasa sholat malam. Setelah selesai sholat malam, masuk terdengar suara azan, ya, muadzin. Kemudian sholat dua rakaat fajar, sambil nunggu dia berbaring sebentar, ya, berbaring sebentar ke samping kanan. Nah, kalau tidak bagaimana? Kalau tidak pun tidak jadi masalah, ya. Kalau tidak juga tidak jadi masalah, karena penekanannya berbeda dengan tidur ke menghadap ke samping kanan, ya. Kalau berbaring setelah dua rakaat fajar ini, bagi yang memudahkan saja untuk melakukan hal itu, ya. Kalau tidak ya enggak usah. Kalau sholat dua rakaat fajarnya di masjid, ya masa baringan di masjid, ya. Sekali lagi, ini bagi yang terbiasa melakukan sholat malam, ya, dan otomatis menunaikan dua rakaat fajarnya juga di rumah. Nah, qala wa an Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza akhadha majja'ahu min al-lail wada'a yadahu tahta khaddihi thumma yaqulu allahumma bismika amutu wa ahya wa idza istayqadha qala alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur rawahu al-bukhari. Diriwayatkan dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, ia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah biasa idza akhadha majja'ahu minal lail, bila beliau hendak tidur di waktu malam, ya, wada'a yadahu tahta khaddihi, beliau meletakkan telapak tangannya di bawah pelipisnya, berarti di bawah pelipis yang kanan, karena tidurnya menghadap ke samping apa? Kanan, ya. Kemudian meletakkan telapak tangannya di atas pelipisnya, di atas pipinya. Nah, ini juga tidak wajib, ya, tidak wajib bagi yang mungkin bisa seperti itu, ya, diamalkan, silakan. Bagi yang tidak pun tidak apa-apa. Yang terpenting menghadap ke samping apa? Kanan. Ada orang yang hadap ke kanan, nyimpan apa lapak tangannya di bawah pipinya yang kanan, nggak bisa tidur, ya, asak kararagok cina, ya nggak apa-apa, nggak perlu dipaksakan, ya. Nah, karena tidak wajib, ini hanya afdol saja kata para ulama, hanya apa, afdoliyah saja, tidak menunjukkan wajibnya. Tsumma yaqul, kemudian beliau membaca doa Allahumma bismika amutu wa ahya. Dan kalau bangun beliau membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi an-nusyur, hadis riwayat Bukhari. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.